Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali membaca kitab Durusul Lughatil Arabiyyah. Pada pertemuan sebelumnya sudah kita baca hiwar pada pelajaran yang kedua di jilid yang kedua. Sekarang kita masuk pada latihan-latihan. Nah, kita baca tamarin, latihan-latihan. Ajib 'anil as'ilatil atiyati. Nah, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Ya, jadi pertanyaan atau jawabannya diambil dari hewan sebelumnya. Nah, langsung dibaca. Monggo, Pak Nana. Min aina hisamu? Hisamun. Min aina hisamun? Dari manakah hisam? Ana min. Yang ditanyakan hisam, maka jawabannya hisam. Dia. Dia. Dua. Dua min. Dari mana hisam? Dia dari New York. Pertanyaan yang pertama, min aina hisham, dari mana hisham? Jawabannya huwa min New York. Ya, dia dari New York. Apa tadi? Apa nama? Min ayun. Min ayi. Min ayi madinati. Madinati. Madinatin huwa. Dari kota mana dia? Mana dia? Hisham. Dari kota mana dia? Berarti tadi bukan kotanya, Amerika. Negaranya. Wilayah itu. Berarti ya, huwa min minal wilayatil muttahidati. Ya. Huwa minal wilayatil muttahidati. Dia dari USA. Ya. Nah, sekarang pertanyaan yang kedua, kotanya. Oh, dua min niu yuroka. Ya, tarzi. Oh, dia dari New York. Nah, min ayi madinatin huwa, dari kota mana dia? Huwa min New York. Dia dari New York. Nah, bagus tadi. Kampuh tanahu. Berapa saudaranya? Saudarinya. Berapa saudarinya? Lahu salasata salasa akhwatin. Tu tita. Salasu. Salasa. Salasa akhwatin. Iya, salasa. Maksudnya ada tanya atau tidak? Tidak. Ada tak marbutahnya atau tidak? Tidak ada. Akhwatin. Salasa, salasu, salasi. Salasu. Salasu. Salasu. Akhwatin. Nah. Kam ukhtan lahu, berapa saudarinya? Lahu thalathu akhwatin. Ya, dia memiliki tiga saudari. Nah, kenapa kok tadi thalatha? Karena ada inna. Sekarang jawabannya tidak ada inna. Berikutnya, tambahan yang kedua. Dhahirihil alamata, yani alamata tanda centang. أمام الجمل الصحيحة وهذه العلامة تنسيلا أمام الجمل التي ليست صحيحة. Letakkanlah tanda centang ya di depan jumlah yang benar dan tanda silang di depan jumlah yang tidak benar. Nah, Pak Dokter, maksudnya? Hisham min Washington. Washington. Tarjuma awalan. Centang. Diterjemahkan dulu. Hisham dari Washington. Iya. Yeah. Sahih atau khata? Khata. Mas sahih? Sahih. Hisham min New York. Nah, Hisham min New York. Ya, Hisham dari New York. Nah, berikutnya apa maksudnya? Akhwatuhu muslimatun. Titik. Panjang muslimatun. Akhwatuhu muslimatun. Diterjemahkan dulu. Apakah tidak ada pertanyaan? Kalimat berita. Saudari-saudarinya seorang muslim. Saudari-saudarinya muslimah. Sahih am khata? Betul atau salah? Sahih ya. Akhwatuhu muslimatun. Saudari-saudarinya muslimah. Nomor 3. Abu Hamzah. Jaknya panjang. Ya. Tarjimah awalan. Anaknya belum menikah. Nah, banatuhu lasna bimutazawijatin. Nah, putri-putrinya belum menikah. Sahih. Nah, berikutnya Rukmul Rabi'. Anaknya pelajar. Putra-putranya adalah pelajar. Khata. Yang betul. Abnauhu tujar. Anak-anaknya pelajar atau bukan? Anak-anaknya Hisham? Bukan. Yang betul apa? Anak-anaknya apa profesinya? Nah, abnauhu ba'duhum tujarun wa ba'duhum muhandisuna. Ya, anak-anaknya sebagiannya pedagang, sebagian lagi insinyur. Ya. Berikutnya nomor 5. Laisat bi muslimatin. Ya. Ibunya bukan muslim. Ya. Muslimah. Muslimah. Betul. Nah, sahih ya. Nah, ummuhu laysat bi muslimatin. Ibunya bukan seorang muslimah. Nomor 6. Abu muslimun. Ayahnya seorang muslim. Ya, abuhu muslimun. Ayahnya seorang muslim. Nah, sahih. Khata. Yang betul. Nah, abuhu laysa bi muslimin. Ayahnya bukan seorang muslim. Lanjut. Nah, tamrin yang ketiga. Ta'ammal ma yali. Perhatikan kalimat berikut ini. Hamidun talibun. Hamid seorang pelajar. Hamidun laisa bitalibin. Hamid bukan seorang pelajar. Nah, jadi pelajaran yang kedua ini terkait dengan laisa. Laisa. Nah, laisa itu dalam bahasa Arab termasuk fi'il madhi. Fi'il madhi. Naqis. Fi'il madhi naqis. Karena fi'il hanya ada fi'il tam, ada fi'il naqis. Naqis maksudnya yakni tidak memerlukan fa'il ataupun maf'ul. Tidak perlu fa'il atau objek. Karena fi'il ini masuk pada mubtada dan khobar. Karena fi'il ini masuk pada mubtada dan khobar. Mubtada yang berada setelah fi'il ini dinamakan isim. Khobar yang dinamakan khobar. Nah, kemudian laisa ini termasuk akhwatu kana, saudara-saudaranya kana. Saudara-saudaranya kana yang memiliki amalan. Ya, ini memberikan pengaruh pada kalimat setelahnya. Amalan karena adalah menasabkan fiilnya. Ini menasabkan isim. Kebalikan dari inna. Kalau inna kemarin tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Menasabkan isim merupakan khabar. Kalau karena kebalikan. Tarfa'ul isma wa tansibul khabara. Merafa'kan isim menasabkan khabar. Merafa'kan isim menasabkan khabar. Jadi kat mubtada setelah kana atau laisa marfu, tanda asalnya dengan bidhamma. Kemudian khabarnya mansub, ya, tanda asalnya dengan di fathah. Contohnya al-babu mughlaqun, pintu itu tertutup. Ya, dimasuki laisa. Maka babu mughlaqun. Ya, laisa al-babu mughlaqun, ya, dinasabkan. Mubtadanya tetap dalam keadaan marfu' idhammah. Laisal babu mughlaqan. Babu sebagai apa? Isim. Laisa mughlaqan sebagai khobar. Laisa. Dan biasanya khobar laisa itu ditambahkan bi. Biasanya khobarnya laisa ditambah dengan bi, sehingga khobarnya dalam keadaan apa? Syibhul. Syibhul apa? Jumlah, yakni jar majrur. Jar majrur seperti di sini. Hamidun laisa bitalibin. Hamid bukan seorang pelajar. Laisa bitalibin. Nah, ya, ada tambahan apa? Nah, Hamidun ini sebagai mubtada, ya. Laisa biqalibin, susunan laisa biqalibin sebagai khobar. Kalau dirinci, laisa ini fi'il madhi naqis, ya. Isimnya mana? Isim laisanya mana? Biqalibin kan khobarnya tadi. Khobarnya jar majrur. Hamidun ini mubtada sebelumnya. Hamid itu sebagai mubtada. Susunan laisa biqalibin sebagai khobar. Kalau dirinci laisanya satu persatu, laisa ini fi'il madhi naqis. Nah, amalannya menasabkan, merafakan isim menasabkan khobar. Isimnya mana? Isim laisanya isimnya adalah dhamir mustatir, ya, Takdiruhu huwa, ya, dia. Hamid, dia bukan seorang pelajar. Jadi isim laisanya adalah dhamir mustatir, ya, disebut dengan dhamir mustatir. Jadi dhamir yang tersembunyi, tidak nampak. Ya, karena laisa ini mengandung makna apa? Mengandung makna dhamir apa? Huwa kan? Huwa laisa, huma laisa, hum laisu. Kalau laisa berarti mengandung dhamir apa? Huwa. Jadi di sini isim laisanya dhamir mustatir takdiruhu huwa. Ya. Kemudian bi talibin ini sebagai khabar laisa. Ya, khabar laisa. Nah, jadi dalam bahasa Arab ada yang disebut dengan i'rab. I'rab itu perubahan harakat atau keadaan akhir kata. Ya, kalau pada isim i'rabnya ada rafa, ada nasab, ada jar. Nah, rafa, nasab, jar. Ini memang nama keadaan sebuah isim. Nama keadaan sebuah isim tidak bisa dia diterjemahkan. Diterjemahkan itu rafa, nasab, jar. I'rab tadi perubahan akhir sebuah kata. Eh, perubahan akhir sebuah kata. Iya. Jadi rofa tanda asalnya di dhammah. Rofa tanda asalnya di dhammah. Walaupun nanti ada tanda-tanda yang lain. Insyaallah nanti dibahas di muyassar. Ya. Sebentar lagi dibahas di muyassar. Tanda rofa apa saja? Tanda nasab apa saja? Iya. Akhirnya di dhammah, nasab akhirnya di fathah, jar akhirnya di kasrah. Jadi keadaan akhir kata. Jadi terjemahkan dengan rafa saja. Rafa berarti akhir katanya di dhammah. Nasab akhir katanya di fathah. Jar akhir katanya di kasrah. Paham? Insyaallah. Intinya itu. Khabar itu yang menjelaskan mubtada. Mubtada itu isim yang isim rafa yang mengawali jumlah isimnya. Kalau di Indonesia kan malah nanti bingung. Rafa itu artinya tinggi. Rafa tinggi. Maksudnya tinggi gimana? Paham? Ya itu diterjemahkan rofa saja. Rofa, ya ini harokat terakhirnya di dhamma. Nasab harokat terakhirnya di jar. Mendomahkan mubtada'nya. Khabarnya di fathah nasab. Tapi ini baru tanda aslinya ya. Nanti ada tanda turunannya. Jadi rafa itu tidak hanya di dhamma. Nanti ada turunannya. Tapi tanda asalnya di dhamma. Tanda asalnya di dhamma. Nanti ada di muyassar ada tabelnya. Ya, di muyassar nanti ada tabelnya. Ikuti terus. Sampai apa ini? Ini kalau ya, nanti kalau jadi kalau apa namanya tidak terus ikut biasanya. Karena apa namanya materinya terus bersambung. Jadi kalau terputus satu bab maka bingung. Iya. Ya. Itu kan sorof. Oh, itu tasrif. Kebalan. Lanjut, lanjut. Lanjut dulu nanti enggak selesai. Okay. Nah, berikutnya at-tullabu shighar. Artinya para pelajar itu kecil. Nah, at-tullabu laysu bi shighar. Para pelajar itu tidak atau bukan anak kecil, ya, bukan anak kecil. Nah, at-tullabu ini mubtada, ya, laysu bi shigharin susunan, nah, fi'il dan bi shighar, nah, menempati tempatnya khobar, ya. Kalau dirinci tadi laysu fi'il, kemudian isim laysanya siapa? Mereka. Dhamir. Ya, wawu, ya. Enggak, di sini ada tandanya. Wawu. Kalau laisa kan enggak ada tandanya. Kalau ini ada tandanya. Wawu, ya. Wawu jamaah. Nah. Ya. Kemudian bisigharin ini jar majrur menempati tempat nasabnya khobar laisa. Nah. Sekarang dilanjutkan tafadhol dibaca diterjemahkan. Saya mana? Tadi nomor 3 Aminatu. Aminatu tabibatun. Sebelahnya dibaca. Iya. Aminatu tabibatun. Aminah seorang dokter. Aminatu laysat bi tabibatin. Aminah bukan seorang dokter. Kenapa laysat? Karena isim sebelumnya perempuan. Nah, anas mufrad. Berikutnya al-fatayatu mudran. Mutazawwijatun. Para pemudi. Para pemudi itu sudah menikah. Para pemuda itu belum menikah. Iya. Berikutnya. Anta kabirun. Bukan pertanyaan. Anta kabirun. Titik. Bukan kalau itu kan siap Anda kamu orang besar, kamu seorang yang besar, kamu seorang yang besar, intonasinya kamu bukan orang besar yang besar. Ya. Berikutnya. Antum tututun. Kalian tututun. Baru. Baru. Antum lastum fi tututin. Kalian bukan baru. Bukan orang baru. Bukan orang baru. Ya. Anti fakiratun, engkau seorang yang fakir. Lasti bi fakiratin, engkau bukan seorang yang fakir. Ya. Antuna mustahidatun. Mereka perempuan Antuna mereka perempuan, kami perempuan. Kalian. Kalian perempuan. Mustahidatun. Rajin. Rajin. Antuna lastumna bimustahidatin. Kalian. Kalian perempuan tidak. Bukan. Bukan orang yang rajin. Iya. Ana mudarrisun. Ditanuin. Ana mudarrisun. Saya seorang kepala sekolah. Seorang guru. Seorang guru. Ana lastu bimudarrisin. Saya bukan seorang guru. Iya. Terakhir. Kami bukan para pelajar ya, kami bukan para pelajar ya. Jadi apa namanya, tasrifnya gimana? Kalau dengan dhamir tasrifnya laisa, karena bertemu dua sukun, laisna asalnya menjadi lasna, lasta, lastuma, lastum, lasti, lastuma, lastunna, lastu, lasna. Itu lasna belakang sama lasna depan bedanya. Yang pertama lasnanya pendek. Itu kalau hunna, hunna, lasna pendek. Kalau kami nahnu lasna panjang. Lasna kalau lasna. Kami lasna. Itu kalau ditasrif ya dengan dhamir huwa laisa, huma laisa, hum laisu, hiya laisat, huma laisata, hunna lasna, anta lasta, antuma lastuma, antuma lastuma, antum lastum, anti lasti, antuma lastuma, antunna lastunna, ana lastu, nahnu lasna. Cukup ya? Cukup dulu. Allahumma shalli subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.